Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin. Qala Mu'ad bin Jabal, anta salimun ma sakatta fa idza takallamta falaka aw 'alaika. Berkata sahabat Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai beberapa kejadian terkait dengan Nabi yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita. Karena jika kita ingin menjadi seorang yang cepat dewasa, cepat bijak, cepat mengerti, luas wawasan, maka hendaknya belajar daripada pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Termasuk dengan kita banyak membaca sejarah, itu sangat berarti bagi kehidupan kita, berarti bagi jiwa maupun hati kita. Berarti dalam pembinaan keimanan dan ketakwaan. Itu kita melihat kembali kepada sejarah atau belajar kepada pengalaman orang lain. Karena Allah Ta'ala telah firman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi itulah hari-hari yang selalu kami akan putar balikan. Terus begitu. Orang yang seperti Fir'aun zaman sekarang ada. Orang yang seperti Qarun zaman sekarang ada. Jadinya seperti apa? Ya seperti mereka juga. Jadi gampang kalau kita itu ingin mempelajari bagaimana kehidupan ini, sebenarnya cukup kita belajar daripada sejarah. Karena kita ini merupakan sebuah sejarah yang terulang. Bahkan sejarah itu merupakan sebuah pembelajaran, sebuah bukti nyata daripada kehidupan kita yang selanjutnya. Jadi, kalau seumpama terjadi begini-begini dengan orang tua, misalnya terjadi terkait dengan guru, terjadi terkait dengan teman dan sebagainya, semua yang seperti itu keputusan dan yang terjadi kepada apa yang terjadi kepada kita itu sudah ada sebelumnya. Tinggal kita tilik aja. Bagaimana kita itu mempelajarinya? Banyak baca, banyak belajar, banyak datang kepada guru, kita mendengarkan. Karena guru itu banyak belajar, banyak membaca, sehingga apa? Dia kasih pokok-pokoknya saja. Nah, sehingga kita menjadi seorang yang beriman, seorang yang bertakwa katanya. Ini Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini ada beberapa kejadian terkait dengan Nabi. Yang pertama, Mu'ad bin Jabal ini seorang yang tampan wajahnya. Suatu waktu beliau itu dibonceng oleh Nabi. Jadi duduk di belakangnya Nabi ketika Nabi SAW mengendari seekor kuda. Oleh Nabi dibonceng. Nah, ini memboncengnya Nabi terhadap anak muda seperti Sayyidina Mu'ad bin Jabal itu merupakan akan ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada waktu beliau memboncengnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang cantik. Jadi wanita yang cantik itu dari dulu sampai sekarang mulfit. Tahu mulfit? Memalingkan perhatian. Nanti enggak? Sama seperti saya katakan kemarin itu lah. Semuanya hitam, ada yang putih, langsung kelihatan yang putih. Semuanya jelek, ada yang cantik, langsung kelihatan yang cantik. Nah itu, dari zamannya sahabat Nabi sampai sekarang sama persis seperti itu. Itu artinya watir ra'yam nudawilah bainan nas. Jadi kalau kita itu belajar kepada hal yang semacam ini, kita akan menjadi dewasa cepat. Kita masih muda, tapi jiwa kita sudah dewasa. Jiwa kita sudah tua. Sehingga menjalani kehidupan itu enggak sulit lagi. Kenapa? Sudah tahu. Kejadiannya gimana sih? Terulang. Apa yang terjadi pada kita itu terulang. Gak ada ceritanya. Dari zaman dulu, ada orang durhaka pada orang tua, kemudian dia bahagia hidupnya. Gak ada. Nonsen. Gak mungkin. Dan gak ada ceritanya orang yang dizalimi, lalu kemudian dia tidak membalasnya, dia menjalaninya dengan sabar, kemudian dia itu menjadi orang yang sengsara. Gak ada ceritanya. Tapi ceritanya adalah orang yang zalim pasti sengsara. Jadi semua semacam itu sudah terjadi. Cuma kita ini terlalu percaya kepada setan. Kita tidak percaya kepada suatu kenyataan. Kenyataannya mana? Bukti sejarah sudah ada. Nah, jadi itu cuma terulang. Nah, subhanallah, Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini melihat seorang wanita yang cantik. Wanitanya memandang dia, melihatnya, dia juga memandangnya. Sampai ini belakangnya Nabi, dia terus begini. Dilihat itu jalannya perempuan yang cantik itu. Nabi SAW itu punya mujizah. Di antara mujizahnya, dia melihat ke belakang seperti melihat ke depan. Sehingga apa? Nabi SAW memegang, kan waktu itu Sayyidina Mu'adz bin Jabal melihat perempuan itu sebelah kanan. Dia noleh gini kan? Tangannya Nabi begini. Lalu Nabi SAW mengatakan sebuah hadis yang sangat terkenal itu, An-nadratu sahmun masmum min sihami iblis man tarakaha makhafatullah wajada khalawata yubadjirullahu khalawatal iman fi qalbi. Jadi namanya pandangan itu adalah sebuah yang manis, enak, berasa, tapi ingat, beracun. Kita tanyakan kepada pakarnya, racun itu gak ada yang mematikan langsung saat itu juga, gak ada, tapi lambat laun. Lambat launnya itu bisa cepat, bisa lambat. Tergantung kepada bagaimana ampuhnya racun itu. Nah, oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan nadra yang masmum itu. Nadra yang masmum. Ini adalah sebuah sifat daripada pandangan. Dan tidak mungkin akan bisa terlepas daripada apa yang diujarkan, disebutkan oleh Nabi SAW. Setiap pandangan masmum. Kalau kepada lawan jenis dengan syahwat. Nah, artinya apa? Ini racun. Ada di antara kalian yang mau meminum menenggak racun? Gak mau kan? Kenapa? Kenapa? Mematikan. Kalian masih belum mau mati kan? Karena masih mau kawin dulu kan? Tuh kan? Itulah bedanya antara perawan sekarang sama perawan dulu. Kalau perawan dulu itu malu. Mau jawab iya itu. Sekarang kan gak malu. Nah, itu perawan sekarang. Nah, jadi kalian tidak usah malu, kalian bilang ya sekarang kan sama reformasi BIPA, gitu aja. Nah, jadi sekarang ini sudah luar biasa perubahan puberitas seorang anak itu berubah. Dari semenjak umur 6 SD itu sudah puber, bahkan di bawah itu sudah puber sekarang zamannya. Sudah perubahan globalisasi ini sudah merata bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang pun dan kepada semua nabati yang ada itu pun juga ada pengaruhnya. Jadi gak usah malu-malu lah. Kita hidup di zaman yang memang serba berubah. Serba berubah. Nah, jadi, kalian tidak mau mati dulu. Karena masih mau hidup. Nah, makanya kalian gak mau makan racun. Ada yang mau kira-kira nanti berbuka dengan batu? Maunya berbuka dengan nasi. Kenapa demikian? Nasi menguntungkan. Batu membahayakan. Ya kan? Ada di antara kalian yang mau dengan belayan atau tempelengan? Nah, mau ditempeleng atau dibelai? Nah, lihat dulu siapa membelai. Kalau orang tua yang membelai atau suami yang membelai gak jadi masalah. Tapi kalau orang lain lebih baik kita ditempeleng sama orang daripada dibelai. Nah, gitu loh. Kenapa? Karena tahu bahayanya membelai itu. Nanti gak? Jadi kalau semua orang tahu semuanya secara nyata, maka gak mungkin dia itu akan melakukannya. Seumpama seandainya kalian tahu dengan kebaikan yang Allah berikan di dalam pondok-pondok pesantren, kalian gak bakal lepas di pondok pesantren. Nah, kenapa? Karena tahu dengan belajar kita ilmu agama yang diajarkan dan bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW, menghadapi segala macam ujian itu terasa enteng di dunia ini. Tapi kalau seumpama kita tidak pernah belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW, maka menghadapi segala macam ujian, terjalan, segala macam cobaan yang memang Allah ciptakan misi kehidupan manusia itu adalah untuk melaksanakan ujian dan cobaan dengan sukses. Bagaimana mungkin kita bisa sukses kalau kita tidak tahu bagaimana caranya? Coba orang di luar sana itu. Lihat sinetron, hatinya kosong. Sehingga bukan dia itu terwarnai mengambil hikmah daripada sinetron itu, tapi justru hatinya yang terwarnai. Begitu bertemu dengan sebuah fitnah di jalanan, dia tidak tahu, gak ada dasar takut pada Allah Ta'ala, sehingga dia lahap semuanya, lahap, sehingga menjadi hitam hatinya. Kalau sudah hitam hatinya, apa yang terjadi? Nah, terjadilah seperti yang kita takutkan itu, hatinya menjadi mati. Kalau sudah hatinya menjadi mati, susah untuk mendapatkan nasihat daripada Allah Ta'ala. Nah, itu loh maksudnya. Kenapa demikian? Gak ada persiapan. Gak ada penjagaan, gak ada pembentengan diri di dalam dirinya. Sehingga apa? Gampang sekali dia terjerumus. Sama seperti yang Ustaz contohkan pada kalian tuh, hidup di luar itu sama seperti hidup di antara jebakan. Dan masalahnya jebakannya mematikan, bukan mematikan manusia, tapi mematikan keimanan. Nah, itu lebih parah daripada mati, cuma mati terpisahnya ruh daripada badan. Terpisahnya ruh daripada badan, paling kita dikubur. Tapi kalau terpisahnya jiwa daripada keimanan, itu akan terus dirasakan akibatnya sampai hari kiamat nanti. Nauzubillah. Terus begitu Nabi SAW memberitahukan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal bahwasanya yang namanya pandangan itu adalah merupakan sebuah panah. Panahnya siapa? Iblis. Fahim siham al-masmum min sihami iblis. Daripada sihamnya iblis. Jadi panah itu cepat atau enggak? Ada panah lambat? Ada di TV. Ya kan? Dilambatin itu bisa diedit gitu. Tapi kalau secara, kalau yang pada hakikatnya cepat kan? Busur itu cepat. Nah, jadi masuknya menghujamnya itu sangat cepat. Fitnah itu seperti itu. Begitu masuk ngacak langsung mati. Tapi dia melumuri dulu. Saya bisa enggak? Coba di antara kalian mungkin ada yang pengalaman sudah. Kalau kita melihat suatu pandangan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu pasti lebih menggoda daripada enggak diharamkan. Artinya apa? Orang kan sudah kawin kan sudah. Orang sudah kawin, harusnya kan sudah cukup. Ya kan, karena punya halal yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala untuk dipandang. Tapi masih ada kan keinginan untuk tergoda untuk melihat yang lainnya dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi beda dengan pandangan yang sudah punya halal dengan pandangan yang belum punya halal. Yang belum punya halal itu pandangannya terlalu banyak, semrawut gitu. Masih coba-coba sana sini, kok ini enggak, mau mandang aja masih mikir gitu. Nah, cepat menghujam itu cepat, lalu terlumuri dengan racun dan tidak cepat mati orang itu. Dikit-dikit. Lahirnya apa? Begitu setiap anak muda seperti kalian semua begini, ngelihat pandangan yang diharamkan, begitu sampai di rumah enggak hilang-hilang pandangan. Terus kepikiran sehari, dua hari, tambah lagi dilumuri dengan ada SMS, ada chatting, tambah lagi melihat lagi, tambah kuat sampai mematikan keimanan, sampai terjadi seperti yang terjadi di Bekasi. Ya, semoga Allah merahmati anaknya dan semoga dia berubah dan masuk ke dalam agama Islam ya. Karena sekarang sudah keluar daripada Islam. Apa itu yang terjadi? Ada seorang wanita yang masih muda, belajar di SMA. Coba lihat, bagaimana mungkin orang selamat gitu? Pendidikan sekarang itu sangat-sangat tidak mendidik seorang anak untuk menjadi seorang wanita yang muslimah sejati, enggak. Pendidikan yang membuat membina keimanan dan ketakwaan itu hanya di pesantren. Silahkan bikin penelitian, silahkan, kita tidak percaya, silahkan buat penelitian, ayo coba buktikan mereka di luar sana selamat. Tidak bakal bisa selamat kecuali kalau dia sudah diasumsikan atau mengkonsumsi makanan rohani Nabi kita Muhammad SAW, baru dia akan selamat. Kalau tidak. Coba lihat, ustazah punya jamaah, di mana jamaah, anggota jamaahnya itu sampai 400-500 orang setiap minggu pengajian. Tapi dia teledor terhadap pendidikan anaknya. Dimasukkan anaknya itu dalam pendidikan formal saja tanpa diiringi dengan pendidikan agamanya. Silahkan, Ustaz tidak melarang. Kalau semua ada yang mau masuk dengan formal, Ustaz tidak larang. Karena Ustaz sendiri formal. Ustaz sendiri seorang rektor di sini. Dan Ustaz sendiri masih tercatat sebagai mahasiswa untuk S3 di UIN Malang. Sampai sekarang Ustaz sudah mengajukan proposal, alhamdulillah. Jadi artinya silahkan ambil pendidikan formal setinggi-tingginya, tapi harus ada diiringi dengan pendidikan agama. Kalau tidak, maka jangan harap. Makanya Ustaz selalu, kalau dia anak-anak santriwati kita mau minta izin pindah dari pondok ini ke pondok yang lainnya, silahkan. Kenapa? Wadah itu beda, tapi isinya sama. Pondok dimanapun, pondok sini, Sidogiri, pondok Langitan, pondok Lirboyo, pondok Ploso, sama. Cuma tempatnya aja yang beda. Ya. Tapi kalau izin dari sini mau berhenti, mau masuk ke universitas di luar sana, kita enggak izinkan. Kita enggak ridhoi. Kenapa? Enggak mungkin selamat. Kayak itu pikiran dari setan datangnya itu. Kalau enggak dari teman, pengaruh daripada lingkungan, dan sebagainya. Dan jangan harap bakal selamat, enggak bakal selamat. Camkan baik-baik. Satu orang yang di yang terjun di lapangan sudah. Jangan berharap bisa selamat di luar sana. Nem, apalagi perempuan yang akalnya itu separuhnya laki-laki. Enggak mikir panjang. Jadi Ustaz bisa katakan perempuan itu paling bodohnya orang. Nem, kenapa? Ya gampang, kita punya senjata tiga. Ustaz bukan ya rahasianya laki-laki. Nem. Jadi perempuan itu gampang. Secantik-cantiknya perempuan, kalau saya digoda dengan rayuan, itu yang pertama. Perhatian, itu yang kedua. Hadiah, itu yang ketiga. Bakal takluk dia kepada laki-laki. Walaupun laki-laki itu tukang becak. Di mana sih di antara kita? Di antara kalian ya, perempuan ya. Jalan nih, jalan. Ada tukang becak. Dia ngomong-ngomong sama tukang becak lainnya. Eh, cantik banget ini. Aneh siapa dia? Cantik banget dia. Aneh siapa ya? Pasti dia pulang ke rumahnya pasti lihat kaca-kaca tinggal si aku sih. Pasti cantik manis. Itu perempuan. Abu, enggak bakalan dia mau marah-marah begitu, enggak bakalan. Tapi dalam hatinya masih senang karena apa? Dirayu. Memang ada perempuan, di antara kalian datang, kok terlambat? Kenapa kok wajahnya pucat? Sakit ya? Ah, itu bakal terus sampai ke kamar dia bakal ingat-ingat terus padahal gurunya sudah kawin. Nah, itu perhatian. Yang dikasihkan hadiah oleh seseorang, hadiah itu sangat besar artinya bagi jiwa seseorang sehingga dia akan mabuk karenanya. Nah itu dia tidak bisa menguasai tiga itu. Itu perempuan mau berusaha enggak, anak ini agamis, anak berangkatnya dari seorang keluarga agama, keluarga ustadz sebagainya, enggak bakalan aku terbawa dengan arus yang ada. Jangan kamu katakan demikian. Wala tuzaki ahadan. Jangan kalian sucikan satu orang pun. Kenapa? Inna gulubal imad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ketahuilah semua hatinya manusia yang ada di bumi semuanya nih di antara dua jari jemari Allah SWT. Siapa bisa mengelak? Kalau berkata ini harus sesat, sesat. Ini harus lurus, lurus. Yang menjawabkan siapa? Kita sendiri. Yang menjawabkan siapa? Kita sendiri. Kita mandi, masuk ke kamar mandi. Lalu kita buka itu showernya. Kalau di rumah sini kan nggak ada showernya, ya kan? Showernya udah terbuka. Kemudian kita menyodorkan diri di bawah shower itu, basah nggak? Pasti. Nah, itu sebuah sistem. Yang terjadi itu sebuah sistem yang terjadi. Nggak mungkin dia itu berada di bawah shower, kemudian dia itu tidak basah, nggak mungkin. Itu cuma mimpi yang nggak basah itu. Nah, jadi artinya itulah kejadiannya di luar sana itu. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menjaga sahabat Nabi yang begitu dicintai oleh Nabi SAW, Mu'adz bin Jabal, dijaga. Lalu dikatakan hati-hati dari pandangan yang semacam ini. Nah, kenapa? Kalau sudah pandangan dibiarkan, ini terus dilepas, dilepas, dilepas. Tambah banyak cobaannya. Tambah banyak dia itu melawannya. Tambah lemah jiwanya dan keimanannya. Kalau sudah lemah jiwanya, dia akan takluk suatu waktu. Mengalah. Kalau sudah mengalah, setan akan menghujam dalam hatinya. Nah, jadi bahaya. Nah, jadi bahaya bukan karena apa-apa. Kalian semua itu adalah saudara, saudaranya Ustaz. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan beriman seseorang kecuali sampai dia itu mengharapkan orang lain seperti diharapkan untuk dirinya. Jadi kalau laki-laki sulit untuk selamat, apalagi anak perempuan. Makanya coba lihat habaib zuriyah Nabi SAW itu mereka gak gampang mau lepaskan anak perempuan, gak apa-apa. Kemana saja diantarin sendiri kalau anak perempuan. Anak laki serah, mau jalan sendiri, mau jalan sama siapa serah, tapi anak perempuan gak. Nanti lihat tuh anak kiai-kiai yang sini, anak kiai yang ngantar tuh orang tuanya sendiri. Nanti jemput orang tuanya sendiri. Kenapa? Takut ya, anak perempuan. Nah, tapi kalau yang lain yang gak ngerti, yang dia dientengkan gampang saja dia. Mau hubungan sama siapa gampang. Makanya coba lihat rumahnya baik. Jangan sampai kamu itu mempunyai anggapan atau kebiasaan yang ada dalam rumah kamu itu seperti kebiasaan di rumahnya para habaibnya. Rumah habaib itu gak bisa masukin laki-laki. Ya sebatas di ruang tamu, gak bisa masuk ke dalam. Makanya kan beda kan antara kenapa kalau kita habaib kawin dengan seorang wanita yang bukan syarifah boleh, tapi kalau syarifah gak boleh kawin dengan sayyid. Kenapa demikian? Budayanya beda. Budayanya itu beda. Nah, kenapa budayanya beda? Ya begitulah budaya antar keluarga dengan keluarga yang lainnya itu berbeda. Sehingga kalau seumpama ada yang semacam itu, siap-siap untuk dimusuhi sama keluarganya. Nah, Kenapa? Enggak serasi, enggak sepadan. Wajah enggak sama. Mereka hidungnya mancung, ini enggak mancung, pesek. Akhirnya apa jadi omongan terus? Kuat enggak? Kuat enggak? Itu loh maksudnya. Jadi kalau sudah larangan Allah SWT itu dilawan, dilanggar, yang terjadi itu kuat enggak itu? Misalnya apa? Allah SWT mengatakan jangan sampai kita melawan kepada orang tua. Kalau sudah melawan orang tua, itu bakal apes terus hidupnya. Dari sini apes, dari sini apes, dari sini apes. Kuat enggak itu menjalani keapesan ini? Tapi kalau tidak kuat, itu bakal terjerumus ke dalam dosa. Itulah maksud daripada sabda Nabi Muhammad SAW, inna jaza'al hasanati hasanatun ba'daha wa jaza'as sayyi'ati sayyi'atun ba'daha. Jadi balasan Allah berikan kepada orang yang berbuat baik itu ada kebaikan setelahnya. Dan balasan yang Allah berikan kepada seorang yang berbuat dosa itu dosa setelahnya pasti. Nah, itu kemudian ada kejadian lagi. Muadz bin Jabal kata kenal fikihnya. Dia seorang faqih. Tapi fikih saja itu tidak cukup. Fikih itu harus diiringi, dibungkus dengan tasawuf. Sehingga apa? Sehingga syariat Allah itu sesuai dengan sumbernya. Enggak ada syariat Allah itu terlalu keras. Atau terlalu apa? Monoton. Berlaku kaku, enggak ada kaku. Ma ja'alallahu 'alaikum fid-dini min haraj. Allah Ta'ala tidak pernah meletakkan di dalam syariat agamanya ini dalam keadaan sesuatu yang menyulitkan manusia. Tidak ada. Kalian pakai jilbab begini, lebih cantik. Banyak faedahnya. Di antara faedahnya, kalau kalian tidak pakai jilbab, kutunya kelihatan. Ya kan? Apalagi, apa namanya? Ketumbinya, kalau banyak ketumbinya kelihatan. Kalau rambutnya tidak tebal, kelihatan. Ya kalau kita tidak kelihatan. Apalagi faedahnya pakai cadar, jerawatnya gak kelihatan. Jadi kan gak ketahuan. Mana yang cantik, mana yang gak cantik gak ketahuan. Aman tidak? Aman. Kenapa? Gak kena mata orang. Gak kena mata orang. Kalau kalian kelihatan wajahnya cantik, kena mata orang. Kenapa? Yang memandang itu kan bukan cuma calon-calon suami kamu saja. Tapi bisa jadi kamu gak mau kalau dia itu menjadi calonnya. Iya kan? Nah, masalahnya matanya sudah tertancap dalam wajahmu. Mana kira-kira selamatnya? Itu loh. Jadi kehidupan seperti itu. Jadi setiap pandangan itu mempunyai arti, baik arti itu positif ataupun negatif. Nah, tapi kok kamu seperti itu melaksanakan syariat seperti ini? Kan enak, selamat, diharamkan oleh agama. Siapapun, diharamkan. Kalau semua ada seorang kiai, seorang alim dan sebagainya, kita sudon saja. Tapi kok kita nggak mau melaksanakan? Selamat dengan yang bukan mahramnya, karena dilarang oleh Nabi SAW. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa beda antara sentuhan tangan laki-laki dengan sentuhan tangan perempuan? Coba lihat di dalam fikih sebutkan kan, apa tanda-tandanya bahwasanya kotoran yang harus kita cebok di dubur kita itu sudah bersih, nggak ada lagi. Tanda-tandanya apa? Kan disebutkan kan dalam kitab fikih. Antara laki sama perempuan beda apa enggak? Beda apa enggak? Jangan cuma ngomong doang gitu loh. Beda apa enggak? Bedanya apa? Nah itu kan tahu. Iya beda. Jadi kayak orang apa? Lata gitu loh. Nah, tapi bedanya apa enggak tahu. Bedanya itu sebutkan dalam kitab kuning. Kalau laki-laki itu, kalau sudah tangannya itu tidak kasar lagi, tidak halus lagi, berarti sudah suci. Habis itu, kotorannya sudah habis. Kenapa? Sudah halus lagi. Sudah kasar, tidak kasar lagi. Ngerti enggak? Kalau sudah kasar lagi, berarti sudah bersih, enggak ada kotorannya. Tapi kalau perempuan beda. Kalau perempuan itu kalau sudah halus lagi, berarti sudah bersih. Kamu cebok kan? Tangan kamu itu sama tangan laki-laki beda merasanya. Kalau laki-laki itu dilihat, kalau masih halus, masih ada. Kalau udah kasar lagi, selesai sudah, bersih. Kalau kamu beda. Kalau masih kasar ada, halus, berarti sudah bersih. Itu yang disebutkan oleh ulama. Karena beda, tangan itu beda. Tangannya laki, tangan perempuan itu beda. Semuanya Allah ciptakan itu sesuai dengan ketentuannya. Ini harus begini, ini harus begini. Kenapa? Allah lebih tahu. Emang produknya siapa kita? Allah itu milik siapa? milik kaum muslimin atau milik mereka? Nah, milik semua sebetulnya gitu loh. Ya kan? Karena cuma mereka itu tidak mengakui gitu loh. Kalau kita mengakui. Nah, jadi Allah yang menciptakan, Allah yang lebih tahu. Misalnya ini produk dari merek merchant apa? Apple kan. Nah, ini kalau rusak, Ustaz bawa ke Apple apa bawa ke Samsung? Kalau saya bawa Samsung salah enggak? Salahnya gimana? Fatal apa enggak fatal? Bisa ditertawakan apa enggak ditertawakan? Kenapa? Dia lebih tahu. Komponennya beda. Komponen antara Samsung dengan Apple itu beda. Kok itu datang? Ya enggak pas dong. Mau dikasih, mau dipaksakan komponen yang ini masuk ke sini enggak bisa. Kalau dipaksakan rusak. Nah, jadi Allah yang menciptakan manusia itu Allah. Lebih tahu perempuan itu harus gini. Kenapa sih? Allah Ta'ala mengatakan, mengatur dalam syariatnya itu, auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi kalau sekarang nih, Ustaz buka, ya, tapi Ustaz nggak bakal buka. Ustaz buka, kelihatan dadanya Ustaz semuanya kalian. Haram apa nggak haram? Nggak haram. Melihat nggak apa-apa. Coba kalian Ustaz lihat. Haram apa tidak? Beda, pandangannya beda. Makanya kalau seumpama laki-laki itu menandang perempuan itu, postur tubuhnya saja, bentuk tubuhnya saja itu sudah bisa melalaikan kepada Allah SWT. Tapi kalau perempuan lihat laki-laki nggak seperti itu. Memang ada di antara perempuan yang begitu melihat laki-laki itu dia terfitnah karena pandangan itu. Tapi nggak seperti terfitnahnya laki-laki ketika melihat pandang perempuan. Makanya diatur. Jadi kalau auratnya perempuan itu semuanya, ada yang ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya wajah dan tangan dikecualikan. Nah, itu turuti. Seperti itu emang. Nah, tapi kalau pandangan perempuan kepada laki-laki sama saja. Di luar sholat maupun dalam sholat sama saja. Yaitu apa? Selain daripada yang di pusar dan di lutut. Kenapa demikian? Karena pengaruhnya itu beda. Perempuan itu dia enggak fokus dalam satu hal. Makanya kan asalnya yang rajin itu laki-laki bukan perempuan. Asalnya. Karena laki-laki itu selalu fokus. Kalau perempuan enggak, pecah-pecah. Nah, tapi kalau seumpama ada perempuan yang justru rajin, fokus terhadap segala hal, nah itu berarti itu menunjukkan akan apa? Individunya itu bagus, lebih bagus daripada umumnya. Nah, jadi alhamdulillah kalau secara keseluruhan ya, pondok putra sama pondok putri yang gagal tidak naik kemarin itu lebih banyak di putra. Nah, gitu, daripada putri. Ya kan? Ustaz punya murid nih yang belajar faraid sama ustaz. Kalau di putri A sampai Z insyaallah semuanya rata, bisa. Itu perempuan. Tapi kalau di putra bisa dihitung. Nah, kenapa demikian? Bukan karena cerdasnya perempuan enggak, tapi karena perempuan itu ada sifat malunya. Jadi kok enggak masuk, ketahuan sama ustaz. Kenapa enggak masuk? Takut sampai ditanya sama ustaz. Akhirnya dia enggak bisa jadi belajar. Hai, karena sifat malunya itu jadi termotivasi untuk belajar. Kalau laki-laki, masa bodoh. Mau ini, dia enggak peduli gitu loh. Mau naik, enggak peduli. Coba perempuan enggak naik. Kepikiran, dia sampai malu nanti sama temannya hanya kembali. Ah, itu gara-gara dia sendiri yang membuatnya. Nah, jadi memang ciptaan Allah itu berbeda, maka syariatnya Allah juga kepada per individu itu berbeda. Tapi yang pasti adalah syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW merupakan sebuah sistem. Nah, seperti Sayyidina Muadz bin Jabal. Seorang yang faqih, tapi tidak diiringi dengan tasawuf awalnya. Akhirnya, suatu waktu dia itu pulang ke rumahnya. Karena dia baru ngafal Quran yang begitu banyaknya. Maka dia kan, namanya orang punya ilmu itu kan ada sebuah fitnah yang mengiringi para thalibul ilmi. Apa fitnahnya? Pengen menonjolkan di diri. Nah, akhirnya dia karena hafal banyak Al-Quran, begitu dia itu diangkat menjadi imam oleh kabilahnya, dia baca surat Al-Baqarah. Bayangkan yang biasanya 5 menit itu sampai 1 jam lebih, sehingga banyak yang batalkan. Akhirnya sampai kabarnya kepada Nabi Muhammad SAW, dipanggil Nabi Muhammad, kalian Muad, afatanun atai Muad, gitu. Apakah kamu itu menjadi tukang fitnah? Nah, ditegur oleh Nabi SAW. Nah, lalu Nabi SAW mengatakan, kalau kamu sholat untuk dirimu sendiri, silakan panjangkan sepanjang mungkin. Tapi kalau kamu sholat dengan banyak orang, ketahuilah, orang-orang itu ada yang punya hajat, ada yang punya anak, ada yang sakit, dan sebagainya, maka cepatkan. Nah, oleh karenanya, ada riwayat yang sampai kepada kita, tidak pernah sahabat Nabi melihat orang yang sholat lebih panjang daripada sholatnya Nabi. Dan tidak pernah mereka melihat orang yang sholat lebih cepat daripada sholatnya Nabi. Ya, jadi Nabi SAW itu sebaik-baiknya contoh. Kalau ketika sholat sama banyak orang, cepat. Tapi ketika sholat sendiri, maka Nabi sampai, ada riwayat, Nabi sholat itu sampai kakinya bengkak. Itu kan apa? Karena lamanya sholatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa lamanya? Karena berdoanya Nabi Muhammad SAW. Untuk siapa berdoanya? Untuk kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kata beliau, Muhammad bin Jabal mengatakan, nih nasihatnya beliau, berdasarkan pengalaman, anta salimun masakatta, kalau kamu itu diam, selamat. Kalau kamu diam, selamat. Coba tadi gak diam kan? Yang ngomong iya tadi kan gak selamat, jadi kena masalah kan? Iya kan? Walaupun saya gak tahu siapa dia gitu. Paling tidak kan gara-gara dia kena semuanya, hanya perawan masa kini gitu kan? Nah itu. Coba diam, selamat. Nah, tapi kalau untuk kepada guru itu gak usah diam ya. Tetap kita ngomong. Gitu. Kalau ditanya, jangan diam. Itu gak selamat itu. Karena selamat itu di dalam diam, kalau di waktu dia tidak ngomong, gak seharusnya ngomong, diam, itu selamat. Nah, tapi kalau seharusnya dia ngomong, dia diam, itu gak selamat. Ditanya sama abahnya, udah makan? Diam, biar selamat. Marah orang tuanya, durhaka sama orang tua. Sama seperti guru, ditanya, diam, kenapa? Diam, biar selamat Ustaz. Ya, bukan seperti itu, maksudnya, gak seharusnya kamu ngomong. Gak harusnya kamu ngomong, tapi kamu diam, itu selamat. Gak seharusnya kamu ngomong, bisa jadi kamu gak selamat. Kenapa? Ucapan kamu itu kan terdengar. Terdengar sama orang yang mendengarnya. Lalu menjadi sebuah pengingat di dalam memorinya. Sampai kepada orang-orang yang ada di sekitar. Katanya pulang. Siapa yang mengatakan? Dia. Datang semua kalian. Masalah. Coba dia gak ngomong, gak masalah. Apakah kalau dia ngomong, kemudian kita kenyang? Apa faedahnya ngomong? Kalau ketika kita itu tidak sepatutnya untuk berbicara. Lagi belajar, ngomong. Sepatutnya berbicara apa tidak? Enggak sepatutnya. Akhirnya dimarahi. Paham? Untung kalau enggak didoakan sama guru itu. Kalau didoakan, lalu mustajab gimana? Masalah kan? Ayah. Anta salimun idza sakarta. Kalau kamu diam, kamu selamat. Karena kamu gak diam, maka gak selamat. Jadi bayangkan, anak-anakku sekalian, mulut ini kecil, lidah ini kecil, tapi di antara anggota badan yang ada ini yang paling bahaya pada mulut. Tapi yang paling berguna, mulut. Tapi yang paling menjengkelkan, mulut. Semua itu mulut. Wajahnya cakep, sayang, ceriwis. Jutek. Judes, nah, itu kan gak enak itu, gara-gara mulut padahal cantik orangnya. Seorang wanita itu soleh atau tidak karena apa ya? Mulut. Coba lihat, soleh atau tidaknya itu karena mulut. Kalau mulutnya itu gak enak, menyakitkan sama suami. Walaupun wajahnya cantik. Ustaz pernah punya teman, dia punya istri cantik, bahkan terkenal paling cantik di kota itu. Rambutnya itu pirang, katanya, Ustaz gak pernah lihat. Matanya itu biru katanya. Kulitnya itu putih kemerah-merahan. Kayak bule udah. Tapi sekarang udah cerai. Nah, karena apa? Sifatnya itu gak bagus. Sifat gak bagus itu dari tindakan. Gak ada tindakan, dari omongan dulu. Sifat gak bagus itu yang pertama kali itu bukan dari tindakan. Kenapa dia? Dia itu orangnya ceriwis. Berani sama orang tua. Berani pada suami, suka bentak, suka marah, semua dari mulut. Fem, kenapa dia nggak solihah? Ya tangannya suka usil, jarang ya gitu, jarang. Fem, usil tangannya itu karena usil mulutnya dulu. Jadi semua itu berangkatnya dari mulut dulu, nah, gitu. Nah oleh karena itu, pernah suatu waktu saat bertemu dengan suaminya itu dia mengatakan, wallahi, kalau seumpama istriku itu telanjang bulat depan mata anak-anak, nggak bakal ada hasrat. Dari saking sakitnya, terlanjur sakit hatinya dengan ucapan-ucapan yang dia ucapkan. Tuh, wajahnya cantik, bodinya bagus, tapi mulutnya jelek. Akhirnya Pak, ikut jelek semuanya. Nah, makanya lisan ini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au yasmut. Tahu kan? Coba dengarnya aja, yasmut, kata Rasulullah, mut. Padahal artinya kan supaya diam itu maksudnya itu. Artinya kalau seumpama di bahasa Indonesia kan itu sangat sangat sangat seronok gitu loh. Kalau di bahasa Indonesia kan. Itu sudah vonis. Jadi kalau seumpama mau selamat ya diam. Mau selamat diam. Di waktu kita enggak harusnya bicara, jangan bicara. Kalau di waktu kita bicara, harus bicara, silakan bicara. Tapi enggak harus bicara, jangan. Lebih baik orang lain. Tapi kalau harus bicara, nah baru. Jadi harus dibedakan antara kita wajib bicara, kita sunnah bicara, kita mubah bicara, kita haram bicara. Ketika kita itu wajib bicara, harus kita berbicara. Tahu kan contohnya tadi, sudah sebutkan kan? Ditanya suami, ditanya guru, ditanya anak, ditanya apa? Ditanya orang tua, nah itu jawab. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu sunnah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sunnah. Kalau seumpama kamu itu diam, ketika sunnah itu, selama itu ada yang lainnya, lebih baik. Nah, tapi ketika orang lain itu enggak, wajib, kamu harus bicara. Nah, gitu. Jadi harus paham. Jadi berbicara itu kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, kadang-kadang mubah. Ketika mubah, jangan bicara. Apalagi makruh, apalagi haram, jangan bicara. Artinya, berbicara di waktu majelis taklim apa hukumnya? Ya enggak haram, cuma makruh. Makruh sama seperti kalau kita berbicara di waktu khutbah Jumat, ya kan? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, jangan bicara. Berbicara ketika kita makan, apa hukumnya? Mubah. Lebih baik diam. Nah, kalau mubah, lebih baik diam. Tapi bagi diri kita enggak lebih baik gitu. Kenapa? Termasuk yang mengenyangkan kita ikut berbicara. Tambah kenyang. Iya. Iya apa tidak? Kenapa sih perempuan itu kalau makan pasti ngomong? Ayo. Kenapa? Kenapa? Apakah termasuk di antara lauk pauknya itu harus ngomong gitu? Ayo. Itu kan sesuatu yang mengherankan. Padahal ucapannya dia itu mayal fitmi kaulin kaulin. Satu gol illa ladehi raqibun atib. Setiap lafaz itu ada hisabnya. Memang siap kita itu mau berdiri lama-lama depan Allah Ta'ala nanti. Mau dihisap hari ini kamu bicara 40 ribu kali. 40 ribu hisap. 1, 2, 3, 4. Siap? Siap atau tidak? Nah coba. Banyak belajar mujahadah untuk tidak banyak bicara. Nikmat itu. Kalau sudah banyak bicara banyak salahnya. Pasti. Man kasura kalamuhu kasura khotouhu. Orang kalau banyak bicara banyak salahnya. Wa man ghalla kalamuhu ghalla khotouhu. Barang siapa yang sedikit ngomongnya sedikit salahnya. Nah, tinggal kita itu mengatakan, menyatakan kepada kita apakah kita itu mau termasuk yang banyak salahnya atau sedikit salahnya. Kalau banyak salahnya, jangan banyak ngomong. Kalau mau sedikit salahnya, jangan banyak ngomong. Kalau mau banyak salahnya, silakan ngomong. Ayo, mau banyak salahnya apa enggak banyak salahnya? Enggak banyak, jangan banyak ngomong. Ah, masalahnya menahan diri untuk tidak ngomong itu untuk perempuan sulit sekali. Kenapa? Syahwat untuk ngomong bagi perempuan itu lebih syahwat daripada syahwat kawin dan sebagainya. Apalagi mengetahui sesuatu yang baru ya, gosip gitu. Itu menahan diri untuk enggak mengucapkannya itu luar biasa. Nah, tapi ada solusinya. Gimana caranya gini loh? Kamu kalau mengetahui sesuatu itu seperti apa yang Ustaz bicarakan di sini atau apa semalam Ustaz itu romantis banget sama Ustazah ya gitu. Itu jadi omongan terus sampai ke rumah omongan terus bicara-bicara. Padahal kalau dia itu nggak bicara, bicaranya dia itu kan nggak bikin apa-apa, nggak ada manfaatnya buat dirinya. Mau cerita masalah itu apa wajib hukumnya? Harus ceritakan, harus. Kenapa? Guru kita, misalnya, harus kita? Nggak harus kan? Nah, tapi setan, iblis yang menggoda kita untuk berbicara, sehingga apa? Min husni islam mari tarkuhu. Apa gunanya? Cukup di dalam dada. Oh, guru kita itu begitu ya, romantis ya sama istrinya. Berarti kita harus seperti itu dong. Udah kita aja. Itu yang harus kok usah diomongin-omongin lagi rahasia terus oh lebar. Nah, itu bahayanya yang lebarnya itu. Nanti kemana-mana yang enggak harusnya dipikirkan, enggak harusnya dibicarakan jadi ghibah akhirnya. Hati-hati. Jadi kan dosa terposok itu. Lebih baik diam. Enggak bukan waktu yang ngomong ya, bukan. Ya udah tidur. Tidur selesai. Enggak orang-orang dulu itu kalau sudah habis isya langsung tidur. Habis sholat isya, habis semua selesai kegiatan tidur. Tapi jam 2 malam udah bangun mereka. Nah, kita kan enggak dari saking banyaknya ngomong kelelahan. Dari kelelahannya sampai ngiler gitu. Nah, itu karena kelelahan itu ngomongnya itu. Nah, paham? Nah, jadi semoga kita semua termasuk yang mengambil hikmah. Nah, ini paling bahaya. Nah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu selalu meletakkan tiga batu dalam mulutnya. Nanti kalau sudah mau ngomong, dibuka. Taruh ini, baru ngomongnya. Nanti setelah selesai ngomong, langsung masuk. Nggak pakai mikir dulu. Ah, kali masih ngomong lagi, taruh dulu. Nggak, langsung masuk. Nah, paling dia menjawab, lah, ya atau enggak. Kalau terpaksa, baru dibukulakan. Nah, ketika ditanya, kenapa kau sampai merepotkan diri semacam itu, wahai Abu Bakar? Siapa yang tanya? Umar bin Khattab. Apa jawaban? Saya Abu Bakar, inilah. Ini yang oleh kekasihku dikatakan kebanyakan orang masuk dalam neraka gara-gara ini. Nah, hati-hati. Kita itu cari selamat. Bukan cari bahaya, cari selamat. Bukan cari tantangan, tapi cari selamat. Ingat, kehidupan kita itu adalah cari selamat. Bukan cari tantangan. Anak mau coba tantangan baru, salah. Cari selamat. Bagaimana caranya selamat? Hidup di pesantren selamat, hidup di rumah selamat, hidup di jalanan selamat, hidup di mall selamat, dimanapun kita hidup selamat. Nah, itu misi kehidupan manusia ini. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga berkatnya majelis ini, semoga kita termasuk yang selamat. Amin. Semoga kita termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Semoga kita terlatih dan terbiasa untuk tidak berbicara kecuali yang harus saja. Yang sunnah tidak. Nah, sehingga kita termasuk yang tidak terjerumus ke dalam dosa Nabi dosa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah.